Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-11 dari bulan Safar 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 27 September 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah membacakan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, ketika beliau menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ra'sul kufri nahwal masyriqi wal fakhr wal khuyala'u fi ahli al khayri wal ibli al faddadin ahli al wabar wassakinatu fi ahlil ghanam. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ra'sul kufri nahwal masyriq, bahwasanya sumber dari kekufuran itu berasal dari arah timur. Dan telah kita sebutkan makna timur yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Wal fakhr wal khuyala, sifat kaku, congkak, sombong, itu ada pada fi ahlil khayli wal ibil, ada pada mereka para pengembala kuda dan para penggembala unta, al faddadina ahlil wabar, mereka yang menggembalakan hewan-hewan tersebut, yakni ketika mereka harus mengangkat suara-suara mereka ketika menggembalakan hewan-hewan tadi, sehingga berpengaruh pada watak-watak mereka. Sebaliknya, wassakinatu, seorang yang tenang, seorang yang lembut, fi ahlil ghanam, ada pada penggembala kambing, karena mereka tidak memerlukan suara yang keras untuk mengatur hewan-hewan gembalaan mereka. Cukup dengan suara yang ringan, tidak perlu diangkat, tidak perlu teriak, maka kambing-kambing tersebut pun akan nurut, akan mengikuti apa arahan dari sang penggembala. Akhwati fillah yarhamakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan tentang makna al-fakhr wal khuyala, dan ini merupakan sifat dari sifat-sifat yang sangat dibenci oleh Islam, sifat yang sangat dibenci oleh Allah Jalla Jalalu dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan telah kita sebutkan bahwa Al-Kibr ini merupakan sebuah penyakit yang memang harus diobati, karena kalau tidak diobati wal'iyadzu billah, maka akan semakin parah penyakit tersebut dan bisa menggerogoti sanubari seorang muslim, seorang mukmin, yang akhirnya wal'iyadzu billah dia bisa masuk ke dalam an-nar, masuk ke dalam neraka, disebabkan sifatul kibr al-khuyala, kecongkakan dia, kesombongan dia terhadap al-haq, begitu pula terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inilah hakikat dari al-kibr, ikhwati fillah yarhamakumullah, yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Bahkan mungkin hadisnya telah kita hafal bersama. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan al-bata al-kibru, hakikat dari kesombongan adalah batarul haqqi, ketika seorang menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan ketika dia meremehkan manusia yang berada di sekelilingnya. Maka ketika ada al-haq dia tolak, dan ketika ada orang-orang yang berada di sekitarnya dia remehkan, dia pandang sebelah mata, maka itulah hakikat dari penyakit yang ada pada hatinya, wal'iyadzu billah. Maka ternukil dari sekian banyak para ulama as-salaf ketika mereka menterjemahkan tentang makna al-kibr adalah ketika engkau melihat orang lain itu berada pada posisi di bawahmu. Begitu pula ternukil dari sebahagian mereka ketika mereka menyampaikan hakikat dari tawadhu' yang sebenarnya adalah ketika engkau keluar rumah dan tidak ada seorang pun yang engkau pandang sebelah mata. Ketika engkau keluar dari rumahmu, tidak ada seorang pun yang engkau pandang lebih rendah dari dirimu. Mereka itu adalah mukminin. Mereka itu adalah muslimin, mereka itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini adalah hakikat at-tawadhu yang disebutkan oleh para ulama kita. Ikhwati fillah rahimakumullah. Adapun yang berkaitan dengan ilaj dari al-kibr ini, atau mungkin cara mengobati kesombongan yang ada pada diri seorang hamba, wal'iyadzu billah, itu telah dijelaskan beberapa caranya oleh para ulama kita, qadiman wa hadithan. Mereka semua menjelaskan bagaimana turuqut takhallus, cara untuk kita terjauhkan, cara untuk kita bisa sembuh dari penyakit al-kibr ini. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh al-allamah Syekhul Islam fi hadzal 'asr Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah, ketika beliau menjelaskan tentang hakikatul kibr, maka beliau menasehatkan yang berkaitan dengan ilajul kibr, obat dari kesombongan tersebut, obat dari penyakit tersebut, beliau mengatakan alaihi rahmatullah, fal yatadhakkar azamatallahi wa yatadhakkar annallaha huwa alladhi a'tahu almal wa a'tahu alwazifata wa a'tahu aljah wa a'tahu alwajh alhasan aw ghairi dhalik. Maka seorang yang terkena penyakit kibr ini, penyakit kesombongan ini, dengan sekian banyak sebabnya, mungkin karena dia adalah seorang yang kaya raya, mungkin karena dia seorang yang memiliki jabatan yang tinggi, mungkin karena dia memiliki posisi di tengah-tengah masyarakat, dan yang lainnya. Bagaimana cara mengobatinya? Kata beliau, falyatadzakkar azamatullah, hendaknya dia mengingat tentang maha agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatadzakkaru anna allaha huwa alladhi a'tahu almal, dan dia harus mengingat bahwa Allah lah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal, yang telah memberikan harta kepadanya. Wa a'tahu alwazifata, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah memberikan pekerjaan kepada dirinya. Jadi bukan karena hasil jerih payahnya, bukan karena keuletan dia, bukan karena kepandaian dia, tapi itu semua Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan sehingga hartanya melimpah, bukan karena bisnisnya yang lancar, bukan karena pintarnya dia dalam melakukan manajemen keuangan dan yang semisalnya, bukan karena jabatannya yang tinggi sehingga menghasilkan pundi-pundi harta. Itu semua hakikatnya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus dia ingat-ingat. Atau mungkin kata beliau, ada seorang yang sombong karena memiliki pangkat dan kedudukan yang tinggi, maka dia pun harus mengingat wa'atahul jah, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan pangkat tersebut, kedudukan tersebut kepada dirinya. Kapan saja Allah subhanahu wa ta'ala mau untuk mencabut kedudukan tadi, pangkat tadi, jabatan tadi, sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin ada lagi orang lain yang sombong karena wajahnya yang tampan, atau mungkin wajahnya yang cantik dan yang seterusnya, karena dia merasa lebih daripada orang lain. Hakikat kesombongan, hati-hati ikhwati fillah ya rahimakumullah, bukan hanya pada orang-orang yang berilmu kesombongan ini hinggap, bukan hanya kepada orang-orang yang memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, bahkan orang-orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan pada parasnya, apakah dia seorang laki-laki maupun wanita, bisa dihinggapi penyakit yang sangat kronis ini, penyakit yang sangat berbahaya ini, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, la yadkhulunal jannah, la yadkhulunal jannah dengan nunut taukid, tidak pasti tidak akan masuk seorang ke dalam al-jannah, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, ketika seseorang memiliki sifat al-kibr pada hatinya, walaupun hanya sedikit saja, sebesar biji sawi saja. Maka ketika ada orang yang tampan parasnya, orang yang gagah, atau mungkin dari kalangan al-akhawat wal'iyadzu billah, dia memandang orang lain lebih jelek di bawah dari apa yang dia telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari indahnya paras tersebut, maka dia pun harus mengobati penyakit yang berbahaya tadi dengan apa yang telah disebutkan oleh asy-syekh halail alaihi rahmatullah, falyatadzakkar annallaha huwallazi a'tahu alwajhal hasan. Dia pun harus mengingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah memberikan paras yang indah pada dirinya. Bukan karena dia yang pandai merawat dirinya, bukan. Itu semua hakikatnya berasal dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Au ghairu dzalik, atau yang semisalnya. Yatadzakkar, maka dia harus mengingat. Anna min syukri dzalika at-tawadu'u wa adamut takabburi. Dia harus menyadari bahwa cara untuk dia bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, cara untuk dia bersyukur atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan tersebut, dari pangkat yang tinggi, indahnya paras, kemudian jabatan yang tinggi, harta yang melimpah, kedudukan yang disegani oleh orang-orang yang di sekitarnya, dan yang lainnya yang bisa menjadikan dia sebagai seorang yang merasa di atas dibandingkan yang lainnya. Yatadzakkar, dia harus mengingat, dia harus menyadari, anna min syukri dzalik, cara untuk bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan tersebut adalah dengan cara at-tawadhu', dengan cara rendah hati, tidak menyombongkan kenikmatan-kenikmatan tadi, tidak menyombongkan karunia-karunia tadi. Wa adamut takabbur, dan jangan sampai dia memiliki sifat al-kibr. Kemudian dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, la yatakabbaru limalin aw li wadhifatin aw li nasabin aw li jamalin aw li quwwatin aw li ghairi dzalik. Maka seorang tidak pantas untuk dia sombong karena harta yang dia miliki, karena pekerjaan yang dia miliki, atau mungkin karena nasab keturunan yang dia miliki, karena keindahan paras yang dia miliki, atau karena kekuatan yang dia miliki, sehingga dia berani untuk meremehkan orang-orang yang lemah di sekitarnya. Tidak pantas untuk dia menyombongkan itu semua, atau yang semisalnya. Bal yatadzakkar anna hadhihi min ni'amillah, bahkan dia harus benar-benar sadar, harus benar-benar dia ingat, ini semua bentuk karunia-karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan padanya. Wa anna man syakaraha ayyatawadha'a wa ayyahkira nafsahu, maka sudah pantas untuk dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia menghindarinya sendiri, merendahkannya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dijadikan sebagai bahan kemaksiatan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut, kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut jangan sampai dijadikan sebagai wal iyadzu billah bahan untuk dia bermaksiat kepada Sang Khalik Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh beliau, wa alla yatakabbaru ala ikhwanihi wa yatarafa'u alaihim, jangan sampai dia sombong di hadapan orang-orang lain, jangan sampai dia merasa tinggi di hadapan orang-orang lain. Fattakabbur yad'u ila dhulmi wal kadhib wa adamul insafi fil qawli wal amal, karena hakikat dari kesombongan tersebut bisa mengantarkan dia kepada sifat yang lebih parah, yaitu kezaliman, bahkan al-kadzib, kedustaan. Karena seorang sudah biasa berada di atas, akhirnya dia mudah untuk menzalimi orang-orang yang dalam tanda kutip di bawahnya. Karena dia sudah sering merasa di atas, sehingga dia gengsi untuk mengakui kesalahan-kesalahannya, sehingga mengantarkan dia untuk al-kadzib, berdusta atas nama ini dan itu, dan yang seterusnya. Karena ikhwati fillah yarakumullah, hakikatnya setiap satu penyakit, satu kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Begitu pula al-kibr, bisa mengantarkan dia kepada kezaliman, bisa mengantarkan dia kepada al-kibr, bisa mengantarkan dia kepada al-kadzib, kedustaan. Begitu pula kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Maka kaidah umum yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan sebuah kemaksiatan pasti akan melahirkan kemaksiatan-kemaksiatan yang berikutnya. Oleh karenanya, untuk kita terhindar dari kemaksiatan yang terus dilakukan oleh seorang yang tertipu dengan dirinya, maka kita harus memotong jalur rantai kemaksiatan tersebut dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kemaksiatan langsung kita bertaubat. Satu kemaksiatan langsung kita bertaubat. Ila akhir maqal. Sampai selesai dari ucapan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah pada pembahasan ini. Maka kesimpulannya, ikhwati fillah yarakumullah, bagaimana cara untuk mengobati penyakit al-kibr ini? Dia harus banyak mengingat-ingat. Dia harus banyak menyadari bahwa apa yang dia miliki adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah disebutkan oleh sebahagian para ulama yang lainnya, di antaranya Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, di antara sifat atau di antara obat untuk kita bisa terjauhkan, bisa bersih dari sifatul kibr ini adalah dengan menyadari bahwasanya sifatul kibr bahagian dari sifat-sifatnya iblis la'anatullahi alaihim. Bahagian dari sifat-sifatnya iblis la'natullahi alaihim. Ini yang disebutkan oleh beliau. Sehingga kita menyadari bahwa ketika kita memiliki sifatul kibr, hakikatnya sifat kita tidaklah beda dengan sifat yang dimiliki oleh iblis la'natullahi alaihim, asyayatin la'natullahi alaihim. Kita harus mengingat itu juga. Karena apa? Karena iblis dan bala tentaranya telah berani untuk menolak sebuah perintah, yang mana perintah itu adalah al-haq dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula iblis dan syaitan jatuh kepada hakikatul kibr yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghamtu, ketika dia meremehkan seorang Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Maka terkumpul pada iblis la'natullahi alaihim dua hakikat al-kibr. Maka disebutkan oleh beliau, di antara obat dari sifat al-kibr yang ada pada diri seseorang adalah dia falya'lam annahu yatakhallaqu bi akhlaqi syayatin. Dia harusnya menyadari bahwa dia sedang berakhlak seperti akhlaknya syaitan wal iyad billah, wa annahu lam yatakhallaq bi akhlaqil malaikah al mukarramin alladziina ata'u rabbahum fawaqa'u sajidin. Dan dia harus menyadari bahwa dia tidak sedang berakhlak dengan akhlaknya para malaikat Allahu jalla jalaluh yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu jalla wa ala perintahkan mereka untuk bersujud, maka mereka pun bersujud. Inilah hakikat dari mereka yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Apapun perintah Allah Subhanahu wa taala yang itu pasti adalah al-haq, maka akan mereka tunduk padanya. Tanpa basa-basi, tanpa babi bu lagi, tanpa kompromi lagi, langsung sujud kalian, langsung sujud. Tidak ada lagi diskusi. Tidak ada lagi mempertimbangkan apakah ini lebih baik ataukah itu yang lebih baik. Tidak. Kalau jelas itu perintah Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an mengatakan demikian, sunnah Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, maka tidak perlu lagi ada ta'wilat, ta'wilat batilah. Diarahkan ke kanan, diarahkan ke kiri perintah-perintah tersebut sehingga dia menjadi seorang yang wal'iyadzu billah berakhlak dengan akhlaknya iblis la'natullahi alaihim ataukah asyayatin wal'iyadzu billah. Maka ini diantara ilaj al-kibar atau turuqut takhallus minal kibar, cara untuk kita membersihkan diri-diri kita dari sifat al-kibar. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini, wal fakhru wal khuyala'u fi ahli al-khayli wal ibli al-faddadina ahli al-wabar. Bahwasanya kesombongan, kecongkakan itu, kakunya hati tidak bisa menerima al-haq, tidak mau tunduk kepada kebenaran, suka meremehkan orang lain yang berada di sekitarnya. Ini ada pada para penggembala kuda, unta, yang mana mereka orang-orang yang keras sifatnya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah, beliau mengatakan dalam lafaz fi ahli al-khayli wal ibil wal faddadin, fi ahli al-khayli wal ibili al faddadin, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, ay maksudnya alladzina yu'luna aswatahum fi huruthihim, alladzina yu'luna aswatahum fi huruthihim. Mereka adalah orang-orang yang mengangkat suara-suara mereka ketika menggembalakan hewan-hewan ternak mereka. Wa mawashihim, hewan-hewan gembalaan mereka. Intaha kalamuhu rahimahullah. Ini yang disebutkan oleh beliau, Syekh Muhammad Ali Adam. Sehingga korelasinya jelas, hubungannya sangat jelas. Kenapa para penggembala kuda, para penggembala unta, sampai saat ini memiliki watak yang kasar, memiliki watak yang kaku. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara umum, al-fakhr wal khuyala ada pada mereka, kesombongan, kecongkakan itu ada pada mereka. Ini kenapa? Yu'luna aswatahum, karena mereka adalah orang-orang yang gemar untuk mengangkat suara-suara mereka. Sehingga hal tersebut bisa menjadi sebab wal iyadzu billah hati mereka ikut keras, hati mereka ikut termakan wal'iyadu billah, terjangkiti wal'iyadu billah dengan sifatul kibar tersebut. Oleh karenanya ikhwati fillah yura'akumullah, di antara faedah yang disebutkan oleh para masyayikh kita, di antaranya adalah Syekhuna Walid Al-Fallata hafizahullah wara'ah, yaitu makruhnya, dibencinya i'la'us saut, mengangkat suara li adamil hajah, ketika tidak ada hajat padanya. Kalau ada hajat, ada kebutuhan, ada yang mengharuskan demikian, maka itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marah ketika mengingatkan Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, afattanun anta ya Mu'ad, dengan suara yang meninggi. Begitu pula dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang lainnya, iyyakum wal ghulu, iyyakum wa muhdatsatil umur, larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mengapa, lil hajah, akan tetapi tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan, maka seseorang dibenci, makruh hukumnya untuk dia serik suaranya. Karena apa? Karena mengangkat suara itu ikhwati fillah ya Allah identik dengan sifat al-ghadab. Identik dengan sifat amarah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau mewasiatkan kepada salah seorang sahabat, "Ausini ya Rasulullah, berikan kepadaku wasiat wahai Rasulullah." Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepadanya, "La taghdab." Diulangi pula oleh Nabi, "La taghdab." Diulangi lagi oleh beliau radhiyallahu taala anhu arda, kembali diulangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebanyak 3 kali, "La taghdab." Janganlah engkau marah. Dan di antara salah satu tanda dari amarah yang ada pada diri seseorang ketika dia mengangkat suaranya. Ikhwati fillah ya rahimakumullah. Maka mengangkat suara, apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari hadis ini, kita bisa mengambil kesimpulan i'la'us saut, mengangkat suara itu bisa berpengaruh kepada kerasnya hati seorang mukmin. Sekali lagi, lil atau li adami al-hajah, ketika tidak ada hajat di sana, tidak ada kebutuhan, dia teriak-teriak, apalagi sampai marah-marah, apalagi sampai menantang orang berkelahi dan yang seterusnya. Nah, ini sudah dikuasai oleh syaitan. Sebagaimana mereka, para penggembala unta, para penggembala kuda, mengangkat suara-suara mereka, itu sebenarnya ada hajatnya, ada kebutuhannya. Akan tetapi apa? Akan tetapi hal tersebut ternyata yang bisa mengakibatkan hati-hati mereka kaku. Yang bisa mengakibatkan hati-hati mereka menjadi congkak dan sombong. Maka ini sudah tidak bisa kita pungkiri lagi, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah di dalam Al-Fath menyebutkan, "Innama dhumma ha'ula'i lishtighalihim bimu'alajati ma hum fihi an umuri dinihim wa dhalika yaqtadi qasawatul qalbi." Intaha kalamuhu rahimahullah. Kata Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, "Innama dhumma ha'ula." Mereka, para penggembala ini, dijelekkan atau mungkin dipojokkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicela mereka oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lishtighalihim bimu'alajati ma hum fihi an umuri dinihim." Karena mereka orang-orang yang terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia mereka sehingga mereka tidak bisa mengimbangi, tidak bisa memberikan penawarnya. Ini yang kita sebutkan tadi, ikhwati fillah ya rahimakumullah, lil hajah wa li adamil hajah. Ketika ila'us saut, mengangkat suara, terus-menerus dia lakukan. Walaupun itu adalah hajatnya, itu adalah kebutuhannya untuk dia terus mengangkat suara, mengangkat suara, mengangkat suara. Tapi seharusnya ada pada sisi yang lain, ada pada sudut pandang yang lain, ada pada kesempatan yang lain, dia tidak melakukan hal itu. Dia tidak angkat suaranya. Dia berlemah lembut, dia rendahkan hatinya, dia bertawadhu. Maka ini sebab yang disebutkan Al-Imam Khattabi alaihi rahmatullah, "Innama dhumma ha'ula." Mereka para penggembala kuda, para penggembala unta, al-faddadin, ahlul wabar, dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dipojokkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lishtighalihim bimu'alajit imahum fi an umuri dinihim." Karena mereka terus sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bisa mengobati urusan-urusan agama mereka. Sibuk dengan menggembala hewan-hewan ternak tersebut, sibuk dengan mengangkat suara mereka hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, setiap kesempatan demi kesempatan yang lainnya terus mereka angkat suaranya. Mereka tersibukkan dengan itu semua sehingga lupa untuk memperbaiki, lupa di kesempatan yang lain untuk merendahkan suara-suara mereka, lupa untuk bisa kembali kepada fitrah manusia yang sesungguhnya, yaitu untuk melembutkan suara-suara mereka. Wadzalika yaqtadi qasawatul qalbi. Ketika itu dilakukan secara terus-menerus tanpa ada penyeimbangnya, tanpa ada penawarnya, ikhwati fillah ya rahimakumullah, maka itu bisa mengakibatkan, bisa menyebabkan qasawatul qalbi, kata Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, kerasnya hati dia. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh yang paling baik, uswatun hasanah. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengangkat suara, apalagi ketika melakukan jihad melawan musyrikin al-kuffar, beliau akan mengangkat suaranya, bahkan sampai merah wajah beliau ketika marah. Akan tapi kita lihat di kesempatan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam betapa lembutnya tutur katanya, betapa indahnya tutur katanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ada penyeimbangnya. Berbeda dengan mereka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan celaan ini, tidak ada kesempatan yang lain mereka mau melunakkan suara-suara mereka terus. Bahkan mungkin ngobrol sesama para penggembala tersebut saja bisa dengan suara yang diangkat, bisa dengan teriak-teriak. Maka ini yang tercela, wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ini celaan bagi mereka, para penggembala kuda, para penggembala unta yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hikmahnya apa? Hikmahnya tidak ada satupun dari anbiya war rusul, tidak ada satupun dari kalangan utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka bekerja sebagai penggembala kuda atau penggembala unta. Tidak ada. Mereka bekerja sebagai apa? Penggalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir dalam riwayat ini. Wasakinatu fi ahlil ghanam, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sifat tenang, sifat lemah lembut itu ada pada mereka, para penggembala kambing. Al-Imam Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah mengatakan, as-sakinatu as-sukunu wat-tuma'ninatu wal-wiqar kama jaa fil hadits nafsihi. Maksud dari as-sakinah adalah as-sukun. As-sukun itu maknanya tenang. At-tuma'ninah maknanya tidak terburu-buru. Al-wiqar atau bisa dengan fathahnya waw al-waqar, ketelitian. Ini makna sakinah. Terkandung padanya seorang yang tenang, terkandung padanya seorang yang tidak terburu-buru, adamul ajala. Padahal hakikatnya seorang manusia, seperti yang sudah antum ketahui, ikhwati fillah yara'akumullah, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu memang disifati oleh Allah Jalla wa'ala, sifat dasarnya mereka, tabiat dasarnya mereka itu suka sifat al-ajal, suka terburu-buru. Terburu-buru dalam memutuskan sesuatu, terburu-buru dalam melaksanakan sesuatu, terburu-buru dalam melakukan segala hal. Ini sifat dasar manusia. Akan tapi mereka yang terlatih untuk bisa memiliki sifat as-sakinah, mereka akan tenang. Adamul ajalah. Mereka tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan, dalam menyampaikan sesuatu, dalam mengambil kesimpulan, dan yang lainnya. Tenang mereka. Ini makna dari as-sakinah. As-sukun wa tuma'ninah wal-wiqar. Wahia diddu ma'na al-faddadin. Dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah. Dan as-sakinah ini merupakan lawan dari makna al-faddadin, sifat yang dimiliki oleh penggembala unta dan kuda tadi. Wa ahlul khuyala, lawan pula dari ahl al-khuyala, orang-orang yang sombong, orang-orang yang keras hatinya, wal'iyadhu billah. Wa qad takunu as-sakinata bima'na ar-rahmah. Begitu pula sakinah dalam hadis ini bisa juga memiliki makna ar-rahmah, kasih sayang, lembut. Karena memang mereka, para penggembala kambing, ikhwati fillah yara'akumullah, adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang tidak terburu-buru, orang-orang yang lemah lembut hatinya, tutur katanya pun indah. Ini mereka, para penggembala kambing. Intaha kalamuhu rahimallah, selesai pembahasan dari penukilan Al-Imam Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah. Sampai kepada ucapan beliau, waqad takunu sakinata bima'na ar-rahmah. Bisa jadi makna as-sakinah dalam hadis ini adalah ar-rahmah, kasih sayang. Ikhwati fillah yarakumullah, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam Al-Fathu. Menyebutkan di dalam Al-Fathu, ai Fathu Al-Bari. Kata beliau, as-sakinatu tutlaku 'ala at-tuma'ninati was-sukuni wal-waqari wat-tawadhu'i. Makna sakinah ini bisa kita artikan dengan tumaknina, sukun, al-waqar, tawadhu, tenang, tidak terburu-buru, teliti dan rendah hati. Kemudian beliau mengatakan, wa innama khassa ahlul ghanami bidzalik. Kenapa para pengembala kambing yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rekomendasi sifat tersebut? Karena li'annahum ghaliban tuna ahlil ibil fit tawassu'i wal kathrah. Karena para pengembala kambing tersebut biasanya, kata beliau, duna ahlil ibil, tidak seperti para pengembala unta. Fit tawassu'i wal kathrah. Tawassu' itu maksudnya apa? Luas. Al-kathrah maksudnya banyak. Artinya apa? Hewan-hewan gembalaannya, para penggembala unta dan penggembala kuda tadi, ahlil khayli wal wabar, ahlil khayli wal ibil, itu biasanya mereka cara penggembalanya itu akan terpecar kemana-mana. Unta-untanya, kuda-kudanya, dan yang seterusnya akan terpencar kemana-mana. Sehingga akan menjadikan si penggembala sulit untuk mengumpulkan kembali hewan-hewan ternaknya. Jadi tadi yang seperti kita sebutkan, i'la'us saut memang harus dilakukan. Dia mengangkat suaranya untuk mengumpulkan kembali hewan-hewan gembalaannya. Begitu pula al-kathrah, banyak tersebar ke sana kemari, terpencar. Berbeda, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dengan ahlul ghanam. Kalau ahlul ghanam itu tidak terpencar jadi satu tempat. Ya bisa kita saksikan lah, bisa kita lihat secara wakil yang ada bagaimana penggembala kambing itu untuk mengkondisikan hewan-hewan ternak mereka, hewan-hewan gembalaan mereka, kambing-kambing tadi, kambingnya tidak terpencar kemana-mana, ada pada satu tempat, sudah. Sang penggembalanya tinggal duduk tenang, melihat atau menunggu kambing tersebut selesai makan. Tidak perlu nanti teriak-teriak untuk mengumpulkan kembali mereka, tidak perlu nanti mengangkat suaranya. Dan dalam jumlah yang terbatas, tidak terlalu banyak. Maka yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wahuma min sababil fakhri wal khuyala. Terpencarnya para penggembala tersebut, begitu pula banyaknya hewan-hewan unta dan kuda yang ada pada penggembala tadi, dua hal ini, at-tawassu' wal kathrah, sabab al-fakhr wal khuyala, merupakan sebab terbesar seorang bisa menjadi orang yang kaku dan sombong, wal'iyadzu billah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, waqila, dan sebahagian para ulama ada yang mengatakan, arada bi ahlil ghanam ahlul yaman. Nabi SAW menyebutkan ahlul ghanam dalam hadis ini, dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ada sebahagian para ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah ahlul Yaman, mereka para penduduk Yaman. Kenapa? Li'anna ghaliba mawashihim al-ghanam. Karena mayoritas dari hewan-hewan ternak dari penduduk negeri Yaman adalah kambing. Bikhilafi Rabi'ah wa Mudhar. Berbeda dengan dari bangsa Rabi'ah, berbeda dengan bangsa Mudhar. Fa innahum ashabul ibil, mereka adalah orang-orang yang memiliki unta-unta yang banyak. Wa rawa Ibnu Majah min hadits Ummi Hani radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha ittakhidhi al-ghanama fa inna fiha barakatun. Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah alaihi rahmatullah dari hadits Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada beliau, ittakhidhil ghanam, ambillah kambing untuk engkau ternak. Fa inna fiha barakah. Karena pada hewan tersebut, pada kambing tersebut adalah keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebahagian para ulama menyimpulkan mereka, ahlul ghanam ini identik dengan ahlul Yaman. Sementara ahlul ibil, ahlul khail, para penggembala unta, orang-orang yang memiliki kuda dan yang seterusnya, ini ada pada Rabi'ah wa Mudhar. Yang mana Rabi'ah wa Mudhar, dua bangsa atau dua kabilah yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, yang bermukim, bertempat tinggal di arah timur dari Mamlakah, daerah-daerah Irak, Iran dan yang seterusnya. Tempat tinggal mereka itulah dari kabilah Rabi'ah wa Mudhar, dan mayoritas dari pekerjaan mereka adalah berternak dengan hewan kuda dan unta, sehingga mereka terlahir sebagai wal'iyadu billah orang-orang yang sombong, begitu pula orang-orang yang keras hatinya, illa man rahima rabbuh, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini ikhwati fillah yarhamakumullah, dengan ini berarti kita telah menyelesaikan penjelasan hadis ini secara global, yang mana riwayat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah ini karena berada pada bab ke-23 yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim atau Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, sehingga pembahasannya masih sangat erat dengan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat-riwayat yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang berkaitan dengan arah timur adalah sumber dari kekufuran, arah timur adalah sumber dari fitnah, begitu pula keberkahan-keberkahan, keimanan yang kuat yang ada pada penduduk negeri Yaman, maka hadis ini juga dikaitkan dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Ahlul Ghanam, mereka adalah penduduk negeri Yaman menurut sebahagian para ulama, begitu pula Ahlul Wabar, Ahlul Khail adalah mereka para penduduk timur dari Al-Mamlakah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Bi'idnillahi ta'ala, pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada hadis yang berikutnya, datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika beliau menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-imanu yamanin wal kufru qibal al-mashriqi was-sakinatu fi ahli al-ghanam wal fakhru war-riya'u fil faddadin ahli al-khayri wal wabar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu yaman, keimanan itu berasal dari negeri Yaman, wal kufru qibal al-mashriq, sementara kekufuran berasal dari arah timur, was-sakinatu fi ahli al-ghanam, sifat tenang, lemah lembut, rahmah, dan yang semisalnya ada pada para penggembala kambing, wal fakhru war riya, sementara sifat kaku, congkak, dan yang seterusnya yang telah kita jelaskan itu ada pada penggembala unta, ahli al-khail, penggembala kuda, wal wabar, memiliki makna al-khail atau memiliki makna al-ibil, para penggembala unta dan kuda. Insyaallah ta'ala sedikit faedahnya akan kita tambahkan pada pertemuan yang akan datang, yang mana pada pertemuan tersebut kita pun akan masuk kepada hadis yang terakhir dari bab ini bi'idnillahi ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita bahas ikhwati fillah yarhamakumullah pada pertemuan malam hari ini, kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.